Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kula lampahan dimulai sedaya sakit sarang-sarang sakit kawu binara untuk majlis menika mungkin sedaya menika dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi anggen kita saling naos sakit nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Besok menika monggo kula lampahan dimulai sakit sarang-sarang maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa'alimna mulajanka ilman nafi'ah ya wal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya wal jalali wal ikram Rabbi zidni ilma wasi'ati ya rizqi wabarikli fima razaqatani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya katsiran nawali ya hassan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila mithali Malakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 76 baris kaping sekawan saking inggil. Baris gangsal. Hubungannya tasih soal donga tolak. Wa ruwiya lan den riwayatake an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anahu satu menekan Nabi iku kola dawa sopa kanya Nabi man utai sopa wong iku uktia diparingi sopa man diparingi ad-du'a a'ing bisondungo lam yuhrom moko ora dialing-alingi sopa man ora dialing-alingi al-ijabata ing nompo peparing nompo ijabah. Sapa wonge wis diparingi sedonga. Dadi donga niku keparing. Selama niku lak kula panjenengan enggak ada pengantuk. Donga niku lak kaya awak dhewe. Nah. Rata-rata lak ngoten kok, aku tak donga niku kaya-kaya munculé donga. Niku atas karepe sing nek bentuke ngono aku tak donga ya kaya-kaya sing iso donga aku lha ngoten Jadi ku akhirnya juga muncul sikap menurut sikap pengakuan. Jadi mungkin lucu, jadi mungkin enak pot rumongso duwe kembang. Pot itu lah kosong. Asalnya kosong enggak? Pot itu kosong, bisanya lemah, terus dicepi kembang melati. Jadi mungkin lihat kalau kembang indah, itu kembangnya pot atau kembangnya senandung? Nah iya, nanti ngono kok mbak akonnya. Jenengan itu lah menungso wajah kosong. Tiga ibu bibit iman kali Gusti Allah njur tukul kembang sing jenenge ngamal soleh termasuk donga. Donga niku cep-cepane sinten? Tandurane sinten? Lah yen wis donga iku tandurane Allah. Ngapa kok sampeyan iki? Ngakon. Mboten. Mula sak enten pun diparingi donga kali Allah. Niku mboten mungkin. Allah niku badhe mboten mujabal. Lek enek pot kok wis dicepi. Tolak. Niku maknane sing duwe pot lan sing duwe tolak niku wis sengaja lek pot iku badhe ditukuli pelem. Betul dialir-alir ini. Dan namanya dialir-alir ini betul mungkin dicep nang ngene kok. Dene peloke niku sing dablek. Nggih, peloke sing dablek utawa pote niku sing ora terjaga. Bar dicepi pelok karo sing duwe pot. Moro dicuri lengo gas. Nggih ya. Ini berarti orang yang jawab utau pelok itu pelok gigi mongso pelok itu kemampu jalur ditanjur itu orang tukul bahasa ya singkatan kalau sampai itu nandur pelok ditanduri pelok itu ternyata pelok kemampu kemampu itu orang yang mateng semua kondo mateng maka mateng ini yang dungon itu yang pun kepepet gitu. Jauh ke mana kau jauh? Sering kalau dengan sering kata-kata itu kurung ke pepe, bes. Jauh itu cara pelok, itu pelok kemampu, bes. Dicep nanti pot. Niku mungkin bentar yang kumpul. Tapi lihat bener-bener pelok sih dilebok, dan itu pelok sih mesti tuwek tenan. Iku kaya-kaya mboten bakal kaling-kalingan oleh harap kukul kelem. Lek perhati sampai ini kali Allah diparingi dungo tenang. Hakiki ini dungo. Duduk yang sekedar embel-embel yahanu ini wong dungo. Yahanu ini apa yahanu? Yahanu itu itaibu ini kaya wong dungo tenang. Nah ini beda. Nek sing tukul tengatiku hakikate donga tenan pasti Allah tidak akan menghalangi ijabah. Saya suwun. Mulane mung kepepet masyaallah luar biasa. Jenenge kepepet. Barang sing ora ulang oleh dadi oleh kok kepepet ta. Jenenge asa. Tapi lek ora kepepet ora dicari. Mulane sampeyan nak ayu mepet terus. Ayo mepet terus. Caranya dia, yo, lek kowe juga lo mana lah kok mepet terus. Zaman juga harus jadi wong lo mana entek, entek tuh kepepet nungun. Ya betul lagi, itu kepepet. Kowe selama kendil sama di uji ono intik, pe orang bakal tiga ibras arti khususi. Zaman lo kepengen dan tiga ibras dan bintek no intik pe diresi pisah. Ya mungkin dan dijawab beras. Ini gue otomatis. Teng jurune sak sama ni akeh duit. Karo Allah orang bakal ditarik meneh. Tapi lek sak sama ni dan dibentek nang duite, ini gue dilungkas sama penek duit teko. Percaya tau tak? Ini orang kata percaya, ada dia mau nyata. Orang kata percaya, jadi semarai mampu ya. Tahu kita orang mateng, akidah dereng mateng, pasrah dereng mateng, kepepetnya juga mateng. Kadang-kadang orang kepepet terus ngaku-ngaku kepepet. Dan dan mongko sing jenenge wong donga niku kudu ora lames, kudu sing tenanan. Lah kula jenengan niku lames, akeh lames sing sing tenanan. Cara sikap ya begitu kok cara fase. Lek fase ngono wis ngumpul wong kuna-kuna biyen. Wong kuna biyen donga semelah ngono tok. Semelah ngono tok. Ngono yo mandi. Lung sae iku wah, wah, wah. Allahumma wala di pasar-pasar nak. Mergo melok istighosah di delok wong akeh. Sampai suwe-suwe ilate kleton. Sampai ilate kesliyo. Dadi iki keliru. Mesti ne hak jadi hak. Loh mesti hak jadi hak. Maknanya itu ada. Allahumma husni. Hak raksin. Allahumma husni. Ya Allah. Mugi-mugi panjenengan paring penjagaan datang kula. Krono pengen fasah. Didadekno hak. Allahumma husni. Maka lek khamasan itu maknanya bisu. Ya, jadi malaikat yang tukang ngerekam donga, itu jaluk bisu bisa to ae. Akhirnya bisu ora iso ngomong tenan. Sing hati-hati. Ya. Jadi donga itu ya sing hakiki tenan. Lek wis diparingi sing donga hakiki niku mboten mungkin mboten ijab. Mesti ijab. Kudu yakin. Kalau panjenengan dikaei jeneng karo wong sepuh-sepuh wong Jawa niku pun kathah mari tuntunan bangsa Jawa. Napa? Lek iya masa ora, lek ora masa iya. Niku donga to Pak Lur, ora donga tapi niku nuntun atine wong donga. Lek iya masa ora, lek ora masa iya. Tegese lek iya aku tuntun donga tenan, masa ora dijabah. Lah orang dulu masuk arah ijabah Allah. Mereka jarani kepal-kepel, lambi sak merang sampai abuh jadi satu mang. Dia saking nak suwe dalam dulu. Tapi lah kalau Allah Taala itu bukan jangkep dulu, jangkep pengocah biasa orang-orang. Ibu tidak jaga. Tapi lah ini kuis jangkep dulu. Kalau Allah Taala mesti dijaga. Mesti dijaga lama. Koneh di terus tak. Kui termasuk dungo orang itu sing ngerti setempel yang namun Gusti Allah. Itu macam dirahasia aja. Karena dirahasia aja. Kelompok lain yang akeh dungo ni. Masa dungo sakmono yang mana orang yang dijaga mesti ada. Lo kan jadi bila semari tuntunan. Acung lebet wis ndonga metu kok wis ndonga cawi ndonga arep wudu ndonga arep salat ndonga bar salat ndonga wayah fajar ndonga metu srengenge ndonga wayah buka ndonga wayah dhuwur ndonga numpak mobil ndonga metu mobil ndonga numpak bojo ndonga metu bojo ndonga nggih ta lan ndongane kabeh sampai apa duwe anak lahir cengar, juga ada dungan, ada azan. Gue yang dungan ini kenapa? Sakjane orang kok soal ben dituruti penjalur ini kumbotan. Tapi di sekedar tondo lek menungso ini upajen panggonan kepepet, panggonan kepeksa tetep gak ngerti apa kok sekarang terjadi mulai isane mung nyewon. Gini pun itu tak. Betul betul tambahan norok. Maksud tambah norok. Nyuwun ben diparingi ora usah muni ben diparingi. Anggere kowe nyuwun tenan ora usah muni ben diparingi mesti diparingi. Dene momen yen terus e lakon donga niku mesti diparingi. Apa to ndak? Lek sampean diparingi kesempatan mengajukan permohonan, iku proses sak teruse lho. Dikabulkan. Apa to ndak? Tapi lek sampean wis gak iso nulis permohonan, nulis orang iso itu terus silakan mesti orang bakal oleh keterkabulan. Maksud sampean memohon yang bapak berbunga-bunga kaya ngemis Pak Bang, tidak paring-paring Pak Bang itu dikrediti 10 juta Mbak Nata Pak Bang maksud nyeloknya Pak Bang Pak, bukulah nyumun tempat lagi ya nyumun wani kaya wong mesti kok nyuwun nek yo nyuwun iki nyuwun nang rupane nyuwune lak wis yo ene aturane to nggih yang namanya permohonan menurut bank dengan permohonan menurut sopir sing arep nyekeki wong amen iku beda iku kan nek sing kira kok wis sampe jaluk iku perkara sing penting banjur mesti kudu nganggo aturan format surate piye, amplope sing dituku-tuku piye. Terus oleh melayangkan surat lamaran permohonan itu pada alamat kemana? Orang ngawur wis pokoke kepada Bank BNI ngono tok ae. Ora ditulis alamate ndi terus ana apa ya iso mlebu. Betul sakit ta? Pokoke muni ngono iki kok dhisik. Niku niku jenenge donga sing hakiki. Kalau panjenengan lek ngomongne wis sak iku ora usah kuwatir. Mesti diparingi. Pun. Kala dawuh sapa Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Haffaz, Syaikh Abu Bakar Al-Haffaz radhiyallahu taala. Wa kaifa la yujibu wa huwa yuhibbu sultan. Walau ladal ma fatahalahu babat doa. Ngomentari ini, ngomentari apa? Ngomentari hadis ini wau. Sapa-sapa diparingi donga ora bakal di napa? Dialing-alingi saka ijabah. Komentare Syekh Abu Hafs Abu Hafs kaifa lan kaya apa layu jibu orang ijabah iso ping wong sing donga mau. Ya Allah iku mugi kepo Allah sawu. Dewe sok gak dijabah. Wong enek wong donga wonten kok mau midak enten tiyang donga. Akeh bangwe ora tahe mboten era karuan. Ya ra. Dene jenengan iku lek muni Allah, dadi sampean muni Allahumma wa tentara Allah pun tumbuh men. Timbangane badannya, lho mboten iku lek ngalok Allahumma ta. Asale iku lek badannya kula nyuwun nomor usum togel iku muke akeh Allahumma nek walik-walik lho biasane ngene badannya kok niki berubah dadi Allahumma yang bodhe paham ora tapi iso muni Allahumma niku Allahumma dhuwur banget masale Allah demen ora dipari. Bang, sing bocah cilik bisu, tegese bisu kurang tau ngomong, dituntun-tuntun karo ibune. Anu ya apa salim ya? Walek salim matur, Mbah Mbek, Mbah Mbek, diapalno karo anake. Ning dalan Mbah Mbek, Mbah Mbek. Sampai lari ora salaman tekodok mudun ke mobil, Mbah Mbek, Mbah Mbek, Mbah Mbek, nanti lagi dicek temboke teng mobil wae. Dumune baik ya teman-teman. Langsung baen kula tembe sabu otak kula. Buka ana sabu otak kula le. Ya musuhe putune ra tau sambat. Iki delalah kene bisa to bae sabu remeng-remeng. Rumangsane 100 rupiah kira-kira 1000 wong padha abang. Niku ora nawas. Jadi betul-betul mungkin lek wong pun kemecak donga ora dijabahi ini betul mungkin. Soalnya apa? Yang menungso nek asli ning mboten iso terus disakno karo Allah. Kan ya Allah demen to lek wong iso. Ora kok soal iki kuwi iso pas apa urung lepas saya kula nomor 28. Nyatane pelo-pelo ora tak iso ngomong. Ya mulane wong Jawa piye mandi-mandi iku mergo napa? Bisa Allah ngadep iki mono wong iso melah wis apik ra karep mulane mandi. Ya sakniki wong Islam Indonesia wis rada tuwa ya. Wis rada tuwa wayahe kudu belajar basa barang. Wis ora pelo mbune lha kok isih enek wong pelo. Niku perlu dipertanyakan iki pelone piye iki? Pelo krana sembrono. Apa pelo krana panjang kepepet dek ora iso? Apa pelo krana melo-melo mergo niru-niru? Saya kenal meniru-niru. Mestine Allahumma ya Allah kan ngoten mestine. Krana atasane ora iso muni Allahumma ya Allah, atasane kan ya Tuhan yang Maha Esa. Atasane lah muni ya Tuhan yang Maha Esa. Lah wong pelo ae. Maha Esa itu maknane Maha Esa. Maha Esa itu kebu. Gila. Ya Tuhan yang Maha Esa. Maknane kebu. Dan lha dhewe iki iso muni Allahumma qadiru ya Tuhan yang Maha Esa. Iki jenenge wong wis ora pelo niru pelo. Napa ge pangku? Wong adike sing pelo. Isih umur 10 taun pelo, mbah iki. Lah kakange wis sekolah SMA. Kok melu-melu mbah iki? Iya dikeki lho. Niku iya kok hitung-hitungan rasa. Hitung-hitungan rasa. Jadi niki mboten mungkin. Kira sesek aku bakal rokok. Bagaimana Allah tidak memberi ijab? Gusti Allah sing maringi wong bisa donga. Lan Allah demen delok suarane wong donga. Wala walaula zalika. Lamun ora utawi mengkono-mengkono Gusti Allah demen. Lek pancen Allah niku mboten demen. Urung sampai ora wis dibungkem. Nggih ta? Nek Gusti Allah niku mboten demen karo wong donga. Niku wong donga niku urung sampai ora wis tablek karo Gusti Allah. Kaya dene Firaun. Nalika Firaun ngubur Nabi Musa. Nabi Musa iso mias karo kata-kata bolone Nabi Musa iso kliwat. Firaun nututi teko tengah-tengah segara, segara niku bali dengir. Lah kepan segara arep-arep aman tu Nabi Musa wahari arep muni napa la ilaha illallah mboten tapi kalau Gusti Allah wis kadung geting karo Firaun aja pisan-pisan sampai kuwat omongan sing apik cepet dan ditampak ben gak iso muni la ilaha illallah mboten jenengan kok kali Allah nyatane ora ditampak. Usum krisis kok. Ije iso muni Allahumma ya Allah. Ya Allah. Lho kok ije iso muni ya Allah niku kok ora mujiampo to para. Lha nuwun sewu nek pancen Allah mboten ngizini sampean muni ya Allah, mesti sing diutono ya. Ya ampun krisis ora barbar ngono. Ya lah. Upamane sampean wis kadung ngrasa duwe sawah tenan wis dimes tenan. Wis jane tenan, kuwi iso micet-micet kok. Jenteng iku sing matane kuwi cepet. Mosok ora ngerti lha iki sawah. Oleh kuwi nang dhewe angel-angel ayo ta. Niku jenenge sampean ditallahu. Lha iki iso dimuni Allahumma, berarti tandane Allah sing demen sampean muni. Jadi ya Allah Gusti lho sing aran ya Allah Gusti nek kuwi ora kok kembali tikus ben nglepek gabah ora. Ya Allah Gusti lho sing aran. Mudah. Paham ya? Jadi kalau tidak begitu Gak mungkin Allah membuka kesempatan kamu untuk memasuki pintu doa kamu. Anak-anak kowe cek diparing kesempatan mleboni pintu doa. Mergo Allah masih demen mendengarkan ucapan doamu. Lek Allah wis ora demen mesti ditampak. Ditekek ben ora iso ngono. Ya grek iki ibae sing penting malah dijuk barang sing disuwun. Ya penyuwunan. Sikapmu lho sing larang pun wong nyuwun wis ketemu karo sepeda sing larang. Tak harus dan saya Abu Bakar Al-Habbab menunjukkan Nabi, tapi lah gawur ini yang berdasar gawur Rasulullah yang hadis diwayatnya dengan sahabat Anas wa'an Anas ibn Malik dan kacarita saking sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kala gawur soko Anas ibn Malik kala gawur soko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ida ahabba kalane seneng cinta sapa Allah kusala abdan ing kabeh sapa mongko wujud sapa Allah alahi ing atase kawula mau apa sing wujudna ngrujukna albalaa ing dilai soban rawu wujud kemana aleh demen lo malah dikucuk bilang piye to Gusti Allah jadi Allah ini kula demen kanjeng Nabi kula makhluk paling dijemeni Gusti Allah ya Dulu aku malah digendeng-gendeng lho karo aku. Anta majnun. Bisa itu. Mesti ini. Nek wong niku didemeni Allah, kesane wong muni anta majnun lho tidak terus. Disuwi. Kudune lak dadi pengen, oh coba arep kumpul iki sisi aku lan ngoten mesti. Tapi mboten kan Allah bicara. Dhuwit jarane anta majnun yo dhuwit. Jajal dari cik kelingan aku ke orang itu tidak sekedar diarani tidak bisa memerintah tidak bisa menyelesaikan soal ekonomi dulu naik alam diarani mawar begitu ya paham ini kalau aja dijemen nih ini aku malah desak bila ini malah desak bujune lumpuh ndak ora patek ketok dalan. Nundelalah iku malah disok kok ning gone posisi sing serba salah, serba sulit. Ngono iki paido wis. Dadi lek jenengan sik urung patek di paido wong, ngene sik lancar ya langsung patek dijemeni Allah sapa. Lek wong mesti dijemeni Allah tenang. Ini pun malah diperhatikan. Saya itu jenengan lek demen karo pacar sampean malam minggu apa? Napa sampean tetap tengok-tengok tengjuru mobil? Lanjut medun yang mobil. Gila, medun teng mobil. Moro tengok main pacar sampean ini tadi. Lagi saya nak pot sampan mesti meninggal. Kebangsawanan itu sudah mencoreng nama besar. tersiksa. Biar dosa itu lebih dalam. Wong rabi suci semuanya. Nih usah kalau mesti tinggungku harus macam. Nih, tapi kalau nabi nanti juga macam. Mereka kan udah bisa ngaitan Khadijah ini lah suki-suki sendiri Khadijah. Jadi ini buat masalah bertubi-tubi sampai ini jurang kalau misi itu beruber dalam seragak penangnya Medina ketekan orang munafik dibet bangun, dibet bangun betul tahu lah yang dibet bangun nah itu sampai ngedum Wanima, pampasan terang. Nunggu di tengah batu ekor kau berlutut. Ustaz nak curhati, tapi nak curhati tu curhati tu ngarap kaki apa? Wanita yang ajar, ya biarin. Gila, jadi ya sudah biarin. Wanita, ustaz yang pulih bagi itu. Nah, nek sampai kepepet tenang, bergaulnya gila wajah ke hop ini ibadah siap-ibadah ya salah kagel omah kagel dari kontrak buju minggat moro-moro nyeleni karo diunen oleh nyeleni lupa buju minggat orang pamit dia ini gak bisa minggung loh ya. Dulu itu moro-moro sekenanya nantinya sih ditinggal buju ini wow. Kowe tak titipi anakku. Kowe itu tugasmu nyamuk ke anakku jaga lebur rokok. Kok kowe bisa nutup nih bujumu sampai bujumu muda tuh gak bisa goblok kowe bisa ngomong anakku padahal itu salah itu anak yang dia itu ditutup-tutup mantu ya posisi itu aku ketat aja dan bumi-bumi berlalu dia ini jalan ke arah suan kiai jalan pertimbangan iya sepertinya motor nabrak bertubi-tubi gak baru-baru Masya Allah okay. Sampai tidak ada tempat untuk memulai membuat diri gak ada kejogongan matur kusya Allah tak il ngomong dia kadang-kadang gak wani matur untuk rumah satu tahun dosa gapak kan kemarin dari muka gue pas malu pengeran gapak gak wani gue tapi terlalu setia depan otomatis waktu ya Allah ini gue otomatis jadi dia orang kaya ini ya Allah tapi kau betul kalau kepada gue ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin si jatahnya zalimin Allah saya harus menginjak itu mulai itu juga sedak wah Allah saya menginjak ini ngeputem juga wah Allah saya menginjak ini jadi kan maha suci itu jenengan seksa menurutku menurutku yang sudah datang maha suci jenengan pun tak karen jenengan pembetulan dan pengeran yang jenengan aku sih gue sama nato menurutku ya sehingga man curi moko buatan dia moko kalau gue lemawan Nabi Yunus Nggih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ora kok jane apa-apa malah ngakoni ya. Wani tak kok tak gawe ben arep dulur gak wani nabi lu. Dadi ya dumo ora wani. Lha kok tak kene. Tapi selama pandang ini ijek nyebut la ilaha illa anta. Jadi malaikat dikenal, ini pula suaramu kekasih panjenengan. Wong wae wong iki kula cocok cilik sing sawara uripe durat macam-macam bibit mah. Niku mung sekali kemecak dino. Malah kate sampeyan kenal. Faedah dalam kekalan dino. Sapa? Sapa kaya sing tertubi-tubi nampa gula iki? Kala mongko kudu matur sapa malaikat-malaikat sampun ma'ruf. Ayahnya berserta itu dulu itu sopun suara ma'rufun semesta kenal Masya Allah Iki suarane wong sing biasa ngumpul iki kok. Duk dimu. Malaikat dimu. Penjaga malaikat Jibril. Iku lho. Anak kawulan Gusti Allah wis kepapat-papat kaya ngono. Dumo wis kurang-kurang minggu dumo sampe peteng melah. Ora kabur maneh. Delok to. Delok to. Bro, iki apa kok meneng ae? Kok udah maca Gusti Allah ngono? Mosok kok meneng ae? Ngono ae Jibril moro. Rono dijorong-jorong karo malaikat sendu protes gitu ae. Bakalan jadi matur sapa Jibril Jibril ya Abu Kaplan ibdi hajatan Gusti ya Rabbi ke pengeran kula Abu Kaplan utawi kaula panjenengan kulan kepada kula niku ibdi mugi-mugi ngijabahi panjenengan mendatangi panjenengan hajat kalau kebutuhan kaula Gusti niku kalau Gusti enten yang kok saya sangat jadi cili sengsara kebutuhan tahu dosa ini kan mumpul apa mesti gak kebenaran ijabah ayo mumpul mata mawar dan Faya dulu mengkodaya sekolah bisa menjawab apa kok gue juga bingung-bingung langgih di sini kalau dah jumpa pun jalu di sini masalah ringi beringin pun jalu. Paman itu adalah guru yang pertama. Suara itu adalah ketangan. kan malah asal sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim.